Dalam seri ke-597 ini, didukung oleh para pemain, Renet sebagai Ayu Wandira, dibantu oleh Evi dan Susi sebagai Dayang, Reza sebagai Tribuana Tunggadewi, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ayu Wandira merasa lega setelah dua orang prajurit jaga bergegas pergi. Dia lalu mulai memanjat dinding istana Kaputren. Tangan kirinya menggendong golek kayu mandana, sementara tangan kanannya berpegangan pada tanam-tanaman menjalar. Tak lama kemudian, dia pun sudah tiba di atas dinding. Papa, licin sekali dinding ini. Untuk aku tidak terpeleset jatuh. Di mana letaknya ruangan tidur Tuan Sepi? Sepertinya ada banyak ruangan. Biarlah. Aku pasti dapat menemukannya. Kulit kayu mandana. Kasihan sekali. Badannya basah kuyuk. Tapi jangan khawatir. Tuan Sepi pasti akan merawatku dengan baik. Nah, kulit kayu itu. Jangan rewel ya. Kita akan segera sampai. Ayo, pegang kuat-kuat. Aku akan membawamu turun. Hampir saja terjatuh. Aku tidak melihat seorang pun. Dayang-dayang atau umban. Rupanya ada beberapa orang penjaga bercakap-cakap di depan pintu gapura. Aku harus menghindari jalan memutar. Mereka jangan sampai tahu kehadiranku. Ayu Wandira berjalan mengendap-endap di balik tumbuh-tumbuhan batu. Tubuhnya tinggi tenggelam, sebentar tumbuh dan sebentar tidak. Memang agak susah juga menemukan ruangan tidur Putri Tribuana Tunggadewi, sebab ruangan bilik Putri Majapahit itu diapit oleh bangunan-bangunan lain. Bangunan yang dihuni oleh para dayang-dayang ataupun embang. Tapi akhirnya, Ayu Wandira dapat menemukannya. Jendela. Bagaimana ya? Oh, ada sahaja yang lewat. Hujan deras sekali. Mungkin suara-suara dahan pohon yang gemetar sapu angin dan hujan. Dayang-dayang itu segera kembali ke ruangannya. Ayu Wandira bernapas lega. Suasana kembali sunyi. Ayu Wandira melangkah mengendap-endap menuju ke sebuah jendela. Hatinya berdebar-debar. Dia ragu-ragu sejenak. Tapi akhirnya dia berani juga mengetuk daun jendela. Tak ada jawaban. Suasana tetap sunyi. Tubuh Ayu Wandira menjadi gemetar. Tangan-tangannya kaku dan dingin oleh guyuran air hujan. Masih belum ada jawaban. Tiba-tiba ada seorang dayang kembali muncul. Rai Wandira buru-buru menyembunyikan tubuhnya di balik tanaman perdu. Siapa itu? Siapa yang mengetuk pintu? Apakah ada orang di situ? Mungkin hanya suara hujan. Aku tidak melihat siapapun. Mungkin telingaku salah dengar. Dayang-dayang itu masuk lagi ke ruangan biliknya. Setelah sesaat lamanya, baru Ayu Wandira berani muncul dari balik tanaman perdu. Dia menunggu sesaat. Hatinya masih berdebar-debar. Dan hujan masih bertambah deras. Suara daun-daun menyapu genting bangunan Istana Kaputren bagaikan suara orang merintih. Setelah memberanikan dirinya, akhirnya Ayu Wandira kembali mengetuk daun jendela. Ayu Wandira menunggu sesaat lamanya. Masih belum ada jawaban. Tapi ketika Ayu Wandira baru akan mengetuk kembali, mendadak daun jendela terbuka lebar. Dan wajah Putri Tribuana Tunggadewi muncul dari balik daun jendela. Oh, siapa kau ini? Tenanglah, Tuan Putri. Ini hamba yang datang. Ayu Wandira, Ayu Wandira. Mengapa kau datang kemari? Aku tidak mempunyai urusan lagi denganmu. Bukankah boleh kayu itu sudah berada di tanganmu kembali? Benar, Tuan Putri. Inilah kulit kayu itu. Kalau begitu, sudahlah. Aku tidak mau melayanimu. Cepat pergi. Atau kau ingin aku memanggil penjaga-penjaga supaya kau ditangkap? Oh, jangan, Tuan Putri. Janganlah Tuan Putri memanggil penjaga. Hamba datang dengan maksud baik. Kau pasti hanya akan mengajakku bertengkar soal golek kayu itu. Tidak, Tuan Putri. Hamba justru datang kemari untuk menyerahkan golek kayu ini ke tangan Tuan Putri. Apa? Kau mau menyerahkan golek kayu itu padaku? Iya, Tuan Putri. Hamba rela golek kayu ini menjadi milik Tuan Putri. Nah, dimana Tuan Putri? Nanti dulu. Tunggu dulu, Ayu Wandira. Mengapa tiba-tiba kau memberikan golek kayumu itu padaku? Jangan-jangan kau hanya mau menipuku. Jangan-jangan golek kayu palsu yang kau berikan padaku. Ampun, Tuan Putri. Hamba tidak pernah menipu siapa-siapa. Hamba tahu penipu itu pekerjaan yang tidak baik. Hamba bersungguh-sungguh, Tuan Putri. Hamba ingin memberikan golek kayu mandana ini kepada Tuan Putri. Pada saat itu pintu ruangan dayang-dayang terbuka lebar. Dan dua orang dayang-dayang nampak keluar bergegas. Ayu Wandira buru-buru membuang tubuhnya ke balik rumpun perdu. Siapa itu ya? Manusia atau bukan? Jelas manusia. Aku mendengar suara orang berbicara. Siapa itu? Mungkin hanya suara hujan. Bukan. Jelas bukan suara hujan. Aku mendengar suara orang berbicara. Ada apa, dayang-dayang? Mengapa kalian ribut-ribut di situ? Oh, Tuan Putri. Tuan Putri belum tidur. Aku tidak bisa tidur, dayang-dayang. Dan mengapa kalian juga belum tidur? Ampun, Tuan Putri. Kami mendengar orang mengetuk daun jendela. Kami khawatir ada orang jahat memasuki istana Kaputren. Tidak ada siapa-siapa di sini. Lebih baik kalian segera masuk kembali. Lebih baik kalian segera tidur. Tidak ada siapa-siapa. Oh, baik, Tuan Putri. Dua orang dayang-dayang itu pun kembali ke ruangan tidurnya. Sesaat kemudian Putri Tribuana Tunggadewi memberikan isyarat. Dan Ayu Wandira muncul dari balik tanaman perdu. Tubuh dan pakaiannya, rambutnya basah kuyup oleh kucuran air hujan. Ayu Wandira, mengapa kau nekat malam-malam pergi kemari? Kau ini benar-benar anak nakal. Hamba tidak tahan lagi, Tuan Putri. Hamba ingin segera menyerahkan golek kayu mandana ini ke tangan Tuan Putri. Nah, dimanah Tuan Putri? Tunggu, Ayu Wandira. Ayo, masuklah. Masuklah ke ruangan bilikku. Kita bercakap-cakap sebentar di dalam. Ayo, masuklah, Ayu Wandira. Kau bisa melompati jendela ini, bukan? Kau bisa melompati dinding istana Kaputren. Tentunya, kau juga bisa melompati jendela ini. Ayo, masuklah. Baik, Tuan Putri. Baik. Thank you. benar-benar anak bandel. Ayu, kau nekat sekali. Kau datang ke istana Kaputren dalam keadaan hujan seperti ini. Tubuhmu sampai basah kuyup, rambutmu basah semua, juga pakaianmu. Kau bisa sakit. Tambah terpaksa, Tuan Putri. Siapa yang memaksamu? Tidak ada, Tuan Putri. Tapi hamba tidak tahan lagi. Hamba kasihan melihat Tuan Putri. Tuan Putri pasti tidak dapat tidur. Tuan Putri pasti gelisah karena golek kayu mandana ini. Memang benar, Ayu. Aku gelisah. Aku sendiri tidak tahu mengapa. Aku sudah banyak sekali mempunyai golek kayu. Tapi entahlah. Tapi mengapa aku tiba-tiba tergila-gila pada golek kayumu? Aku merasakan ada getaran yang aneh memancar dari golek kayumu itu. Setiap kali melihat golek kayumu, aku tiba-tiba teringat pada kehidupan rakyat yang terlantar. Samanda Prabu sering menceritakan padaku bahwa masih banyak rakyat Majapahit yang hidupnya menderita. Pemerintah Majapahit masih terus harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Itulah, Ayu. Setiap kali melihat golek kayumu, aku teringat pada anak-anak yang terlantar. Golek kayumu seperti menjadi sebuah lambang dari penderitaan rakyat yang terlantar. Dan aku ingin menggendongnya. Aku ingin menghiburnya. Aku ingin melindunginya dari mara bahaya. Sekarang, hamba menjadi yakin bahwa Tuan Putri ternyata berhati sangat lembut. Tuan Putri berhati emas. Karena itu, hamba rela menyerahkan golek kayu ini. Tidak, Ayu. Sekarang aku sudah sadar. Dalam 2 hari ini, aku sudah merenungkan baik-baik. Aku memang seorang putri raja. Sedangkan, kau hanyalah rakyat atau kaula biasa. Aku bisa saja memerintahkan pada prajurit-prajurit untuk merampas kembali golek kayumu. Tapi, aku tidak melakukan hal seperti itu. Percayalah, aku tidak akan merampas milik orang lain. Apalagi, milik rakyatku sendiri. Tidak, Tuan Putri. Sekarang, Tuan Putri tidak merampas golek kayu mandana ini. Karena hambalah yang datang untuk menyerahkannya kepada Tuan Putri. Hamba serahkan dengan penuh kerelaan. Hamba serahkan dengan penuh rasa kekaguman pada diri Tuan Putri. Nah, terimalah Tuan Putri. Terimalah golek kayu mandana ini. Benarkah, Iwandira? Benarkah kau rela menyerahkan golek kayumu ini? Sungguh, Tuan Putri. Hamba ikhlas lahir batin. Dan hamba yakin golek kayu mandana ini akan bahagia dalam dekatan Tuan Putri. Silakan, Tuan Putri. Silakan menerimanya. Terima kasih, Ayu Wandira. Terima kasih. Putri Tribuana Tunggadewi menerima uluran tangan Aiwandira. Dan sebentar kemudian, golek kayu mandana sudah berada dalam dekapannya. Mata Aiwandira berkaca-kaca. Sebenarnya dia memang merasa sedih untuk berpisah dengan golek kayu itu. Tapi dia masih bisa tersenyum. Senyum penuh kebahagiaan dan keharuan. Golek kayumu ini memang indah sekali, Ayu. Aku belum pernah melihat ada golek kayu seindah ini. Buatannya sekalipun agak kasar, tapi sangat indah, penuh mengandung arti, penuh mengandung makna. Sekali lagi, terima kasih, Ayu. Ampun, Tuan Putri. Setelah golek kayu mandana berada di tangan Tuan Putri, perkenankanlah hamba menyerahkan pesan dari Nenek Raga Runting. Siapa itu Nenek Raga Runting? Nenek Raga Runting adalah seorang wanita pendekar tua yang selama ini memelihara hamba. Nenek Raga Runting adalah pembuat golek kayu mandana itu. Sebelum menyerahkan golek kayu mandana itu kepada hamba, Nenek Raga Runting pernah berkata, "Ayu, terimalah golek kayu mandana ini. Nenek tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu yang lebih berharga. saja. Nenek hanya bisa membuatkan golek kayu sederhana. Terimalah dulu. Dan rawatlah golek kayu ini sebaik-baiknya. Seperti kau merawat dirimu sendiri. Kau boleh menggendong golek kayu ini sesuka hatimu. Kau boleh membawanya tidur. Kau boleh membawanya bermain-main. Tapi janganlah kau merubah apa-apa. Biarkanlah dia seperti keadaannya ini. Janganlah kau ganti pakaiannya. Janganlah kau berikan warna-warni pada tubuhnya ataupun wajahnya, ya. Biarlah dia tetap dalam kesederhanaannya. Dan dengar baik-baik, Ayu. Golek kayu ini adalah lambang dari kehidupan bocah-bocah perempuan yang terlantar. Bocah perempuan yang kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Bocah perempuan yang haus perhatian. Bocah perempuan yang tabah menderita. Sebenarnya golek kayu ini adalah lambang kehidupan batinmu. Lambang kehidupan dan penderitaanmu sendiri, Ayu. Nah, terimalah dia. Demikianlah Tuan Putri. Hamba mohon Tuan Putri sudi mematuhi pesan-pesan Nenek Raga Runting. Baiklah, Ayu. Aku akan mematuhi pesan-pesan Nenek Raga Runting. Dan kukira pesan-pesan itu cukup bijaksana. Pesan-pesan yang mengandung maksud-maksud luhur. Baiklah, Tuan Putri. Sekarang, hamba mohon diri. Tunggu, Ayu Andira. Tunggu dulu. Sebenarnya, aku tidak ingin berbuat tidak adil padamu. Kalau golek kayu mandana ini sudah menjadi milikku, lalu bagaimana dengan dirimu? Kau tidak mempunyai golek kayu lagi. Biarlah Tuan Putri. Janganlah Tuan Putri memikirkan diri hamba. Hamba akan mencari Nenek Raga Runting. Dan hamba ingin Nenek Raga Runting membuatkan sebuah golek kayu lagi untuk hamba. Kalau begitu, baiklah. Tapi tunggu sebentar, Ayu. Hujan masih cukup lebat. Dan bagaimana kau akan keluar dari istana kaputren ini? Ampun, Tuan Putri. Hamba akan memanjat dinding istana kaputren. Seperti tadi, waktu hamba memasuki istana kaputren ini, hamba juga memanjat dinding. Kau ini sembrono sekali. Itu berbahaya. Kau bisa terpeleset jatuh. Jangan, Ayu. Lebih baik, aku akan memanggil penjaga. Biarlah mereka mengantarkanmu sampai ke rumah. Jangan, Tuan Putri. Jangan. Biarlah saya memanjat tinggi istana kaputren. Hamba tidak ingin paman Kamandanu dan bibi Sakawuni tahu. Biarlah Tuan Putri. Tuan Putri tidak usah memikirkan hamba. Hamba bisa keluar dengan selamat dari istana kaputren ini. Kalau begitu, baiklah. Selamat malam, Ayu. Hati-hatilah. Maaf, Tuan Putri. Bolehkah hamba mencium dan menggendong golek kayu mandana untuk kali yang terakhir? Ampun, Tuan Putri. Barangkali hamba tidak akan pernah bertemu lagi dengan golek kayu itu. Tentu saja boleh, Ayu. Kau boleh mengucapkan rasa perpisahan kepada golek kayu ini. Nah, terimalah. Ayu Andira menerima golek kayu mandana dari tangan Putri Tripuana Tunggadewi. Sesaat lamanya dia memandangi golek kayu yang basah kuyup itu. Kemudian dia menggendongnya dengan erat sekali. Setelah itu dia menciumi wajahnya berulang kali. Thank you. Putri Tribuana Tunggadewi menyuruh Aiwandira masuk ke ruangan peraduannya. Kemudian mereka terlibat dalam pembicaraan mengenai kolek kayu Mandala. Aiwandira secara ikhlas dan rela menyerahkan kolek kayu ke tangan Putri Tribuana Tunggadewi. Sang putri merasa gembira bercampur haru yang dalam. Sementara itu hujan di luar masih turun dengan derasnya. Tuan Putri, sekarang kolek kayu Mandala sudah menjadi milik Tuan Putri. Tapi ampun Tuan Putri, bolehkah hamba mengajukan sebuah permohonan? Permohonan apa, Aiwandira? Katakanlah, selama ini hamba tidak pernah berpisah dengan golek kayu ini. Golek kayu itu bagaikan sudah melebur menjadi satu dengan jiwa raga hamba. Karena itu Tuan Putri, bolehkah hamba mencium golek kayu Mandala untuk yang terakhir kalinya sebagai salam perpisahan hamba? Kasihan kau, Aiwandira. Kau harus kehilangan barang yang sangat berharga bagi dirimu. Baiklah, tentu saja kau boleh mencium golek kayu ini. Terimalah, Aiwandira. Putri Tribuana mengulurkan tangannya perlahan-lahan. Aiwandira menerima golek kayu Mandala. Dan golek kayu itu pun segera didekapnya erat-erat. Erat sekali, seolah-olah tak ingin dilepaskan lagi. Air mata bocah perempuan itu bercucuran, bercampur dengan air hujan. Selamat berpisah, golek kayuku. Sekarang kau menjadi milik Putri Tribuana Tunggadewi. Dan kau tidak perlu cemas, anakku. Kau tidak perlu khawatir, sahabatku. Putri Tribuana Tunggadewi adalah seorang putri yang berhati mulia. Tentu dia akan merawatmu dengan sebaik-baiknya. Kembali Aiwandira mencium golek kayunya. Sekali, dua kali. Dan dia menciumi wajah golek kayu itu sepuas-puasnya. Seperti mencium wajahnya sendiri. Dan setelah merasa puas, Aiwandira mengembalikan golek kayu itu pada Putri Tribuana Tunggadewi. Sang putri menerimanya kembali dengan penuh rasa haru yang dalam. Nah, Tuan Putri, sekarang perkenankanlah hamba pergi. Tunggu, Aiwandira. Tunggu dulu. Aku akan memanggil beberapa orang dayang-dayang untuk mengantarkanmu. Maaf, Tuan Putri. Hamba kira tidak perlu. Hamba tidak ingin pemakaran kemandani. Dan Bibi Sakauni tahu bahwa hamba pergi ke istana Kaputren. Ampun, Tuan Putri. Hamba bisa pulang sendiri. Tapi, hujan masih turun dengan deras sekali, Ayu. Mengapa tidak kau tunggu sampai reda? Ini sudah terlalu malam, Tuan Putri. Dan Tuan Putri membutuhkan istirahat. Selamat malam, Tuan Putri. Sekali lagi hamba mohon agar Tuan Putri ingatkan pesan Nenek Raga Lumping. Tentu, Ayu. Tentu. Aku akan mengingat pesan-pesan beliau. Aku akan memperlakukan golek kayu ini sebaik-baiknya. Aku akan menjaganya dan melindunginya. Aiwandira melompati jendela ruangan peraduan Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Dan bocah perempuan itu mengangguk sekali lagi sebelum kemudian melompat ke balik tanaman-tanaman perdu. Sang putri masih berdiri di depan jendela sambil mendekap golek kayu mandala. Dia terus melihat bayangan Ayuwandira yang menyelinap di balik tanaman-tanaman perdu. Dan setelah bayangan itu lenyap di sudut halaman, Tuan Putri menutup jendela. Tuan Putri kelihatan sedih, matanya sampai berkaca-kaca. Kasihan Ayuwandira, bocah perempuan itu benar-benar berhati mulia. Dia telah mengorbankan miliknya yang paling berharga. Dia telah memberikan hartanya yang paling mahal. Mudah-mudahan bocah itu akhirnya menemukan apa yang diidam-idamkan. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa melindunginya. Sementara itu, Ayuwandira sudah kembali berada di luar dinding istana Kaputren. Hujan masih turun dengan deras. Suasana sunyi senyap. Hanya terdengar suara hujan yang menyapu pohon-pohon di sepanjang lorong. Ayuwandira ragu-ragu sejenak, tapi kemudian ia melangkah. Wajahnya kelihatan sangat sedih. Wajah seorang bocah yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga baginya. Dia berjalan dengan lesu, dan dia terus berjalan. Akhirnya dia sampai di samping tembok benteng, di mana dulu Nini Ragarunting mengantarkannya ke Istana Majapahit. Ayuwandira kembali kelihatan ragu-ragu. Aku tidak bisa terus tinggal di Istana Majapahit. Aku benar-benar merasa tidak kerasan. Istana Majapahit bukan tempat tinggal yang cocok untukku. Aku menyesal sekali. Aku hanya membuat Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni susah. Lebih baik aku tinggal di luar tembok benteng ini. Di sana lebih bebas. Di sana lagi aku yang sesungguhnya. Oh, Nenek Ragarunting, di mana dia sekarang? Apakah dia masih ingat padaku? Di mana Nenek Ragarunting sekarang? Aku akan mencarinya. Aku harus menemukannya. Setelah menengok kiri kanan, Ayuwandira perlahan-lahan mulai naik ke atas dinding benteng. Kedua belah tangannya berpegangan erat pada tanaman menjalar. Dan sebentar kemudian bocah perempuan itu sudah tiba di atas pagar benteng. Sesaat lamanya dia memandangi suasana di bawahnya. Dia mendesah perlahan. Maafkan aku. Maafkan aku, Paman Kamandanu. Maafkan aku, Bibi Sakawuni. Aku tahu kalian sayang padaku. Tapi aku tidak bisa tinggal di Majapahit. Aku tidak mau mengganggu Paman ataupun Bibi ataupun Kakang Panji Ketawang. Selamat tinggal, Paman. Selamat tinggal, Bibi. Selamat tinggal, Kakang Panji. Dan Ayuwandira segera melorot turun ke bawah. Sebentar kemudian dia sudah tiba di bawah dinding benteng. Hujan sudah reda. Tanah menjadi basah. Daun-daunan basah. Dan udara terasa sangat dingin. Ayuwandira berjingkat-jingkat melangkah meninggalkan dinding benteng. Dan tak lama kemudian bayangan bocah perempuan itu sudah lenyap di balik pohon-pohonan. Tidak biasanya kau bangun sepagi ini. Apakah Bibi melihat Ayu? Tidak. Apakah dia sudah bangun? Bocah itu biasanya bangun pagi-pagi sekali. Mungkin sekarang di pancuran belakang. Tidak ada, Paman. Saya sudah mencarinya ke sana kemari. Tapi tidak ada. Mungkin dia bermain-main di halaman belakang? Tidak ada, Bi. Di halaman samping juga tidak ada. Kakang, hatiku tidak enak. Jangan-jangan... apa benar kau sudah mencarinya, Panji? Benar, Bi. Saya sudah mencarinya ke sana kemari. Dan ini, Bi. Saya menemukan selembar daun lontar. Mungkin Ayu yang menulis di atas daun lontar ini. Tulisannya jelek sekali. Dia sepertinya buru-buru sekali menuliskannya. Coba bawa sini. Aku akan membacanya. Kamandanu dan Bibi Sakauni, maafkan Ayu, Paman. Maafkan Ayu, Bi. Ayu terpaksa pergi meninggalkan Majapahit. Ayu benar-benar tidak kerasan. Ayu tidak betah tinggal di lingkungan istana ini. Dan selama ini, Ayu hanya membuat Paman dan Bibi susah. Ayu selalu membuat keributan di rumah ini. Soal golek kayu Mandana itu, Paman dan Bibi tidak usah khawatir. Ayu sudah memberikannya kepada Tuan Putri Tirbuana Tunggadewi. Mudah-mudahan saja Tuan Putri dapat merawat golek kayu itu dengan baik. Ayu rela melepaskannya. Walaupun terasa berat, Ayu rela melepaskan golek kayu itu menjadi milik Tuan Putri. Nah, selamat tinggal, Bi. Selamat tinggal, Paman. Dan maafkan Ayu, Kakang Panji. Selama ini Ayu seringkali membuat kesal Paman. Maafkan Ayu. Bocah itu benar-benar nekat, Kakang. Dia masih terlalu kecil untuk mengembara sendirian. Aku akan mencarinya, Buni. Kalian tunggu saja di rumah. Mudah-mudahan aku dapat menemukan Ayu, dan aku akan membawanya kembali ke Majapahit. Anak itu benar-benar sinting, Bi. Mau pergi kemana dia? Di sini cukup enak. Mengapa dia tidak kerasan? Dia merasa tidak cocok tinggal di lingkungan istana ini, Panji. Tentu saja. Biasanya dia pergi ke sana kemari. Tak ada tujuannya. Berjalan ke sana kemari. Makan seketemunya. Dan tidur di sembarang tempat. Biasanya dia hidup terlalu bebas bersama Nenek Raga Runting. Tentu saja dia tidak betah tinggal di sini, Bi. Mungkin dia merasa terlalu dikekang. Sudahlah, Panji. Mudah-mudahan saja pamanmu dapat menemukannya. Kasihan kalau bocah itu sampai terlantar di mana-mana. Di pagi hari yang cerah itu, udara masih terasa dingin. Embun menempel di daun-daun bunga. Bekas-bekas hujan semalam masih terasa di mana-mana. Batang-batang pohon masih basah. Demikian pula rumpun ataupun tanaman perdu. Pagi itu Putri Tribuana atau Sang Permaisuri pergi mengunjungi Putri Tiah Dewi Gayatri. Tiah Dewi Gayatri atau Raja Padmi adalah ibu kandung Putri Tribuana Tunggadewi ataupun Putri Tiah Wiyatsri Raja Dewi. Mereka berdua bicara mengenai golek kayu Mandana. Maafkan aku, Dinda Gayatri. Aku terpaksa tidak bisa memenuhi keinginan putrimu. Golek kayu Mandana itu bukan miliknya. Aku bisa mengerti, Yunda Tribuana. Aku juga sudah memberi nasihat banyak-banyak pada Tunggadewi. Memang tidak sepantasnya seorang putri menginginkan milik orang lain, sekalipun orang lain itu adalah kaulannya sendiri. Syukurlah kalau kau bisa mengerti. Jadi, golek kayu itu sekarang sudah Yunda kembalikan kepada Ayu Wandira? Sudah, Dinda. Rupanya, Tunggadewi minta bantuan kakaknya, Jaya Negara. Dan kau tahu sendiri, Jaya Negara mudah tersinggung, mudah tersentuh harga dirinya. Jaya Negara lalu berusaha merampas golek kayu itu. Untung aku secara kebetulan memergokinya. Golek itu kemudian ku minta dan ku kembalikan kepada pemiliknya. Aku sendiri heran, Yunda Tribuana. Mengapa Tunggadewi sangat menginginkan golek kayu itu? Apakah golek kayu itu sangat indah? Justru golek kayu itu sangat sederhana, Dinda Raja Patmi. Di sini, aku dapat melihat kelainan pada diri putrimu, Tunggadewi. Rupanya Tunggadewi lebih menyukai kesederhanaan. Dan itu merupakan sikap atau watak yang cukup terpuji. Oh ya, Dinda Raja Patmi, apa kau tidak ingin melihat keadaan putrimu? Apakah Tunggadewi masih kelihatan murung, Yunda Tribuana? Marilah kita lihat bersama-sama. Barangkali bocah itu memerlukan bimbingan dan nasihat yang lebih bijaksana. Ayo, Dinda. Sang Permaisuri Putri Tribuana dan Tiah Dewi Gayatri segera melangkah diiringi beberapa orang dayang-dayang. Mereka berjalan menuju ke ruangan bilik Putri Tribuana Tunggadewi dan Putri Tiah Wiyat Sri Raja Dewi. Oh, Ibunda Raja Patmi, Ibunda Permaisuri, mari silakan duduk, Ibunda. Sedang apa kau, Tunggadewi? Hamba sedang duduk saja, Ibunda Raja Patmi. Hamba baru saja selesai membersihkan tubuh. Kau tidak bersedih hati, Tunggadewi? Untuk apa hamba harus bersedih hati, Ibunda Permaisuri? Syukurlah kalau begitu. Kukira persoalan golek kayu Mandana itu sudah selesai, bukan? Ya, Ibunda Permaisuri. Persoalan golek kayu itu sudah selesai. Lihatlah, Ibunda. Golek kayu ini sekarang sudah menjadi milik hamba. Tunggadewi, mengapa kau mengambil kembali golek kayu itu? Tunggadewi anakku, jangan begitu. Golek kayu itu bukan milikmu. Kau harus mengembalikannya. Kasihan Ayu Wandira. Ampun Ibunda Raja Patmi. Ampun Ibunda Permaisuri. Hamba sama sekali tidak mengambil golek kayu ini. Lalu, bagaimana golek kayu itu bisa sampai ke tanganmu? Ayu Wandira sendiri yang mengantarkannya kepada hamba. Tribuana Tunggadewi segera menceritakan bagaimana golek kayu Mandana itu bisa sampai ke tangannya. Dia juga bercerita mengenai kehadiran Ayu Wandira di Istana Kaputren semalam. Sang Permaisuri dan Tiah Dewi Gayatri kelihatan sangat terharu. Demikianlah, Ibunda. Ayu Wandira telah merelakan golek kayu ini menjadi milik hamba. Karena itu, persoalan golek kayu ini sudah selesai. Begitu. Tidak kukira Ayu Wandira mempunyai sikap dan watak yang sangat mulia. Kau harus berani mencontoh sikap dan wataknya itu, Tunggadewi. Memang, Yunda Tribuana. Watak dan sikap mulia bukan hanya milik para bangsawan istana. Kadangkala, watak seperti itu banyak sekali terdapat di kalangan masyarakat bawah. Kemuliaan dan kebaikan seringkali justru terlihat memancar dari lapisan para kaula di tingkat bawah. Benar, Dinda Raja Patmi. Dalam hal ini, kita masih perlu banyak belajar lagi. Kasihan Ayu Wandira. Bocah itu telah berani mengorbankan harta miliknya yang paling berharga untukmu, Tunggadewi. Benar, Ibunda Permaisuri. Hamba juga sangat terharu. Tapi nampaknya Ayu Wandira benar-benar ikhlas melepaskan golek kayu ini. Tunggadewi, bagaimana kalau misalnya Ayu Wandira kita ajak tinggal di Istana Kaputren ini? Oh, tentu saja. Hamba sangat senang, Ibunda Permaisuri. Hamba akan mempunyai teman yang sangat baik. Dan kukira Dinda Dyah Wiyat juga akan menerimanya. Bagaimana Dinda Raja Patmi? Apakah kau setuju kalau misalnya Ayu Wandira kita bawa ke Istana Kaputren? Hamba sangat setuju, Yunda Tribuana. Tapi mungkin kita perlu minta izin dari Sang Prabu. Biarlah aku yang mengurus soal itu. Yang penting kalian setuju. Kapan Ibunda Permaisuri? Kapan Ayu Wandira akan dibawa ke Istana Kaputren ini? Oh, rasanya hamba sudah tidak sabar lagi. Tenanglah, Tunggadewi. Di samping harus minta izin kepada Ramandamu, aku akan membicarakan hal ini dengan Nini Sukawuni. Putri Tribuana Tunggadewi sangat gembira begitu mendengar Sang Permaisuri bermaksud membawa Ayu Wandira ke Istana Kaputren.